بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini insyaallah kita akan mulai membahas kitab syarah Kitab Usul Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Adapun Kitab Usulul Iman adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fahadha syarhu kitabi usulul iman li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab qaddasallahu ruhahu. Ini pembukaan dari beliau rahimahullah, yakni pembukaan yang singkat. Beliau tidak memberikan mukaddimah terhadap kitab ini, langsung kepada syarah kitab ini. Adapun penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sudah sangat kita kenal, begitu pula Syekh Sa'di juga sudah sangat kita kenal. Mereka berdua rahimahumullah. Yang pertama, bab ma'rifatullah. Qala babu ma'rifatillahi wal imani bihi. Bab tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Qala rahimahullah, ma'rifatullah wal iman bihi aslu al-usuli kulliha. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beriman terhadapnya, aslu al-usuli kulliha, pokok segala, pokok-pokok seluruhnya. Yani ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jal dan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepadanya, ini merupakan pokok dalam urusan agama kita. Itu sesuatu yang paling asasi dalam ajaran agama kita. Wa kulluha tata'assasu 'ala dhalik. Semua prinsip-prinsip agama, bahkan seperti yang kita pelajari kemarin sebelum ini, akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang itu adalah usul. Itu semua adalah usul, pokok-pokok agama. Nah, semuanya itu terbangun di atas hal ini, yaitu ma'rifatullah. Semua pada dasarnya adalah dalam rangka beriman kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma'rifatullahi ta'ala hiya ma'rifatu ma lahu minal asma'il husna was sifatil uliya wa af'aluhu al-hakimah, atau af'alihi al-hakimah. dan mengenal Allah Azza wa Jal artinya adalah apa? Ma'rifatu ma lahu minal asma'il husna, mengenal apa yang Allah miliki dari al-asma'ul husna was-sifat al-ulya wa af'alihi al-hakimah, mengenal nama-nama Allah yang al-husna, nama yang pada puncak kebaikannya, was-sifat al-ulya, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, wa af'alihi al-hakimah, dan perbuatan-perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah. Nah, ini perkara yang asasi dalam iman kita kepada Allah, dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal Allah bukan sekedar kita mengenal bahwa Allah itu ada, namun lebih daripada itu, kita juga mesti mengenal sifat-sifat Allah yang maha tinggi, mengenal nama-nama Allah yang maha baik, wa af'alihi al-hakimah, dan juga perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan hikmah. Nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan tentu mengenal nama-nama tersebut, kita bukan hanya mengenal lafalnya, namun kita juga mesti mengenal lebih dalam, yaitu apa makna dari masing-masing nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita mengetahui makna dari asma'ul husna, kita pun harus melakukan hal yang menjadi konsekuensi iman kita kepada nama-nama Allah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar, yang maha pemberi ampunan. Maka kita harus banyak bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kapanpun kita salah, kita keliru, kita jatuh dalam perbuatan maksiat, segera kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah maha pemberi maghfirah, ampunan. Allah Azza wa Jal, di antara namanya adalah Al-Basir, yang maha melihat. Maka kita pun harus berhati-hati di dalam berbuat, karena Allah Azza wa Jal maha melihat, dan seterusnya. Begitu pula mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang banyak. Allah mencintai, Allah meridai, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dzatiyah, di antaranya Allah maha tinggi, dan seterusnya. Demikian pula dalam bab sifat ini, Allah Azza wa Jal mencintai al-mutatahhirin, yuhibbul mutatahhirin. Maka jadilah kita orang-orang yang suka bersuci. Allah Azza wa Jal yuhibbut tawabin, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Maka banyaklah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Wa af'alihi al-hakimah, Allah Azza wa Jal juga memiliki af'al, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan hikmah. Allah Azza wa Jal beristiwa, naik di atas arsh. Allah Azza wa Jal yaf'alu ma yasha, berbuat sekehendaknya, dan berbagai perbuatan Allah Azza wa Jal yang Allah beritakan atau Rasulnya beritakan, yuhyi wa yumit, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Semua yang disebutkan terkait dengan al-asma'ul husna dan as-sifatul uliya atau af'al, af'alihi al-hakimah, maka harus kita imani selama berdasarkan dalil dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim atau dari hadith-hadith yang sahih. Wala buddha ma'a ma'rifatillahi minal iman bihi. Wala budd, dan harus, ma'a ma'rifatillah, bersama Ma'rifatullah ini bersama dengan mengenalnya kita terhadap nama-nama Allah, sifat-sifatnya, minal imani bihi, harus juga diiringi iman. Dalam arti jangan hanya sekedar pengetahuan. Seperti orang-orang orientalis misalnya, mereka tahu tentang berbagai hal tentang Islam, termasuk tentang Allah Azza wa Jal, tapi itu hanya sekedar pengetahuan, informasi tentang agama Islam. Tidak demikian, ya. Kita tidak boleh sekedar tahu, tapi harus mengimani. Iman itu artinya i'tiqadun jazim, keyakinan yang mantap. Setelah tahu, maka harus ada i'tiqadun jazim, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mantap terhadap hal-hal tersebut, tidak ada keraguan padanya. Nah, jadi kata beliau, la budda ma'a ma'rifatillah minal imani bihi. Bersamaan dengan mengenal nama-nama Allah dan seterusnya tadi, harus ada iman. Wa huwal khudu' at-tam fil batin wadh-dhahir lillahi wal qiyamu bi'ubudiyyatihi wa ikhlasuddin lillahi ta'ala. Dan iman ini adalah berarti al-khudu' at-tam, ya, seperti yang tadi kita sebutkan juga, yakin akan itu semuanya, dan termasuk bagian daripada iman al-khudu' at-tam, ketundukan yang sempurna, fil batini wadh-dhahir, di batin maupun di lahiriah kita. Batin kita, lahiriah kita tunduk secara total, secara sempurna lillahi, kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak terkandung pada diri kita sifat takabbur, kesombongan, ya, bangga diri dan seterusnya terhadap Allah Azza wa Jalla, terhadap kewajiban iman. Bahkan kita betul-betul tunduk, patuh, siap taat, inqiyad kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Wal qiyam bi'ubudiyyatihi. Bersamaan dengan itu, melakukan peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini bagian dari ketundukan juga. Melakukan ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ikhlasuddin, mengikhlaskan agama ini lillah. Perbuatan kita dalam melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah, ikhlas hanya karena Allah Azza wa Jal, bukan karena selain Allah, dalam rangka ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jal, dan inqiyad, ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan ma'rifatullah. Wa'alam anna al-Qur'an al-Azim qad ishtamala ala hadhihi al-ma'arif al-jalilah. Ketahuilah bahwa Al-Qur'an al-Azim, Al-Qur'an yang agung ini, qad ishtamala ala hadhihi al-ma'arif, sungguh telah mencakup tentang pengetahuan-pengetahuan tersebut, al-jalilah yang agung, wa fassalaha tafsilan 'azima, dan Al-Qur'an telah merincinya dengan perincian yang agung pula, perincian yang sangat rinci. Karena ini terkait dengan masalah-masalah iman yang wajib tiap-tiap muslim untuk mengetahuinya kemudian mengimaninya. Wa hiya a'zamu maqasidil Qur'an, dan ini pokok-pokok dalam ajaran Islam tersebut. A'zam maqasidil Qur'an adalah yang teragung dari tujuan-tujuan Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran ada pembahasan yang macam-macam. Ada terkait ibadah, ada pula yang terkait akhlak, ada pula yang terkait bab iman. Nah, bab iman ini adalah yang paling besar dari tujuan-tujuan Al-Quran. Lakin al-muallif rahimahullah lam yadhkur al-ayat al-Qur'aniyah. Hanya saja penulis, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam kitab ini tidak menyebutkan ayat-ayat Quran. Wa innama saqa syai'an min al-ahadits an-nabawiyah. Hanya saja beliau menyebutkan sebagian dari hadis-hadis Nabi. Beliau lebih kepada penyebutan hadis-hadis. Beda dengan kitab Tauhid misalnya, yang di sana disebut ayat-ayat dan hadis-hadis, bahkan sebagian atsar. Namun beliau di sini lebih kepada pembahasan hadis-hadis terkait dengan bab-bab iman. La'alla dzalika iktifaan bima huwa ma'rufun li kulli ahadin anna al-Qur'ana mustamilun 'ala hadhihi al-maqasid. Mungkin hal itu, yakni yang menyebabkan penulis rahimahullah mengikuti metode ini, karena iktifaan merasa cukup dengan hal yang telah diketahui bersama. Li kulli ahad. Annal Quran, bahwa Quran mustamilun, telah mencakup tujuan-tujuan tersebut. Yani kalau Quran sudah sama-sama diketahui, banyak mencakup pembahasan-pembahasan iman. Maka beliau ingin menonjolkan pembahasan-pembahasan iman dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini sebabnya kenapa beliau menempuh metode ini rahimahullah taala. Kemudian yang pertama dari hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini, qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, يقول الله تعالى, Allah Ta'ala berfirman, Ana agna syuraka anis syirki. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan kepada syuraka. Ana agna syuraka anis syirki. Atau kita artikan, aku adalah yang paling tidak membutuhkan kepada kesyirikan. Ya. Ini lebih mudah terpahami ya. Ana agna syuraka anis syirki. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan kepada kesyirikan. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan suatu amalan, asyraka ma'ya fihi ghairi, di mana dia telah menyekutukan bersamaku padanya selainku, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini seperti yang kita lihat, bahwa di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah azza wa jal, yang artinya ini adalah hadis qudsi, bahwa Allah azza wa jal berfirman dan menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat menolak perbuatan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menolak perbuatan kesyirikan. Niat dalam ibadah kepada selain Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala sangat menolaknya. Sehingga siapa saja yang mengamalkan suatu amalan, di mana dalam amalan itu dia meniatkan kepada selain Allah bersamaan dengan niatnya kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan orang tersebut dan perbuatannya. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia menduakan tujuannya. Nah, inilah yang namanya syirik. Niat kepada selain Allah bersama niatnya kepada Allah. Ini artinya menjadikan tandingan bagi Allah. Ini yang disebut dengan menyekutukan Allah. Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadal hadith azim. Hadith ini adalah hadith yang besar. Hadith yang agung. Yashtamilu ala wujub al-ikhlas lillahi fi kulli amalin diniyin. Hadith ini mencakup tentang wajibnya melakukan keikhlasan lillah, hanya karena Allah, fi kulli amalin diniyin, pada tiap amal yang kaitannya dengan agama. Nah, itu inti dari kandungan hadis di atas, menunjukkan wajib berbuat ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah saja dalam setiap amal yang kaitannya dengan agama. Sehingga di sini artinya menolak segala niat-niat ibadah kepada selain Allah. Ada yang niat ibadah kepada selain Allah, yaitu kepada berhala-berhala. Jelas ini tidak ikhlas. Bahkan ada yang niat ibadah, ya, karena pingin disanjung. Ini pun juga tidak ikhlas. Semua ini, baik yang pertama atau yang kedua, kedua jenis ketidakikhlasan ini tertolak dalam agama. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amalan yang ada niat-niat tersebut. Tentu dari kedua hal yang disebutkan itu, dosanya berbeda tingkatannya. Hanya saja semuanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wajib kita ikhlas. Wa huwa an yaqsud al-amil. Ikhlas yakni an yaqsud al-amil. Seorang yang beramal bertujuan bi amalihi, dengan amalnya itu, wajah Allah wa thawabahu, wajah Allah dan pahala darinya. Ini yang namanya ikhlas. Betul-betul dalam berbuat amalan tersebut, entah sholat, kurban, ya, zakat, haji dan seterusnya, berzikir, qiraatul Quran dan lain-lain, semuanya karena mengharap wajah Allah dan pahala darinya. La ghair dzalika minal aghrad, bukan selain itu dari tujuan-tujuan. Selain itu macam-macam sekali, ya kan? Selain yang karena Allah itu banyak sekali tujuan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Semuanya tidak boleh. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali agar mereka ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Amalan ketaatan, amalan perbuatan diikhlaskan hanya untuk Allah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk itu. Nah, kita perhatikan di sini, wa ma umiru illa, tidak diperintahkan kecuali untuk itu. Hanya itu yang diperintahkan. Selain itu tidak. Tidak diperintahkan, bahkan dilarang. Ya. Fa'adhamul furudhi 'ala al-itlaq an yaqumal 'abdu bi usulil iman. Jadi a'dhamul furud, al-furud yani faraid, kewajiban-kewajiban a'zam, yang terbesar dari kewajiban-kewajiban itu, alal itlaq, secara mutlak, an yakumal abdu bi usulil iman. Seorang hamba melakukan, mempraktekan usul al-iman, pokok-pokok iman, as-siddah, yang enam, atau disebut arkanul iman, rukun-rukun iman. Ini kewajiban yang paling besar. Wa syara'iddin al-khamsah, dan syariat agama yang lima, atau dikenal dengan rukun Islam. Wa yaqum bil ihsan bi wa yaqumu bil ihsan, kemudian melakukan al ihsan, ya, ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini pokok-pokok ajaran Islam. Kewajiban Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya, rukun iman yang enam, rukun Islam yang lima, dan ihsan. Ya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Yaqsudu bidzalika wajhallah wad-daral akhirah. Bertujuan dengan itu wajah Allah Azza wa Jalla wad-daral akhirah. Bertujuan dengan itu ingin mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla dan negeri akhirat. Tidak ada niatan-niatan yang lain. Dia hanya dengan amalnya ingin agar Allah Azza wa Jal memberi kepadanya pahala, keridhaannya, dan seterusnya dari berbagai hal yang Allah Azza wa Jal siapkan untuk hamba-hambanya. Wa hadha huwa maqsudu tauhidil ilahiyah wa tauhid al-ibadah. Wa hadha huwa, dan inilah maqsudu tauhidil uluhiyah wa tauhidil ibadah. Ini adalah maksud dan tujuan daripada tauhid ilahiyah atau uluhiyah dan tauhid ibadah. Ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau ilahiyah. Kita telah dengar, ya, istilah ini tauhid uluhiyah. Tauhid artinya menyatukan tujuan dan niat. Ya, ilahiyah yakni dalam hal apa? Peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Maksudnya begitu, ya. Sehingga kalau begitu, seorang mewujudkan tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, artinya meniatkan hanya karena Allah dalam ibadahnya. Di anna al-uluhiyah wasfullah alladhi la yusharikuhu fihi musyarikun. Karena al-uluhiyah, yakni al-ubudiyah, peribadatan itu, wasfullah atau sifat uluhiyah, apa kita artikan, sifat sebagai ilah, yaitu yang berhak diibadahi, adalah sifat alladhi la yusharikuhu, yang tidak menyertai Allah pada sifat itu, musyarikun, siapapun. Siapapun. Dari selain Allah Azza wa Jal. Ya. Ini sifat yang sangat khusus. Sifat yang sangat khusus bagi Allah Azza wa Jal, yaitu uluhiyah. Bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka segala ibadah yang dilakukan seorang hamba tidak boleh kepada siapapun selain Allah. Fallahu a'zamul asma'al husna. Maka nama Allah, ya, Allah dengan namanya Allah, ini adalah a'zamul asma'ul husna, yang terbesar dari al-asma'ul husna. Allah Azza wa Jalla punya nama-nama banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, yang a'zam adalah nama Allah itu sendiri. Ma'nahu, yang maknanya adalah dzul uluhiyah. Apa makna Allah? Dzul uluhiyah, artinya yang memiliki sifat uluhiyah. Atau disebutkan pula di keterangan yang lain, Allah artinya al-ma'luh. Ya, al-ilah artinya al-ma'luh, yang diibadahi. Ya, atau al-ma'bud. Sehingga Allah artinya dzul uluhiyah, yang memiliki sifat uluhiyah, yaitu yang berhak diibadahi, yakni satu-satunya, tiada yang lain. Wal 'ubudiyah 'ala khalqihi ajma'in. Ya, jadi itu makna nama Rabb kita, Allah. Itu maknanya, ya. Jadi dari nama itu sendiri sudah tergambar tentang kewajiban ibadah hanya kepada Allah. Kalau kita mengetahui makna dari nama tersebut, langsung kita paham tentunya. Allah yang artinya satu-satunya yang memiliki sifat uluhiyah, yang berhak diibadahi. Berarti semua ibadah hanya untuknya, bukan untuk selainnya. Wal'ubudiyatu haqquhu ta'ala alladhi la yusrafu syai'un minha limalakin muqarrabin wala li nabiyyin mursal wala li ghairihima minal makhluqat. Jadi al-ubudiyah, ibadah itu adalah haqquhu, hak Allah. Alladhi la yusrafu syai'un minha, yang tidak dipalingkan atau tidak diarahkan sedikit pun dari ibadah itu, limalakin muqarrab, kepada malaikat yang didekatkan, wala li nabiyyin mursal, tidak pula kepada nabi yang diutus, wala li ghairihima, tidak pula kepada selain keduanya, minal makhluqat, dari makhluk-makhluk. Ya, ibadah hanya hak Allah, bukan hak selain Allah siapapun dia, sekalipun malaikat, sekalipun malaikat Jibril, enggak punya hak untuk diibadahi. Dari manusia, sekalipun Nabi Muhammad, tidak punya hak untuk diibadahi. Siapa lagi dari makhluk yang lain? Tentu lebih tidak punya hak lagi. Semua tidak ada yang punya hak. Hanya Allah Azza wa Jal yang punya hak untuk diibadahi. Faman asyraka billahi syai'an faqad rafadha hadzal iman alladhi huwa aujabul wajibat. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan sedikit saja, faqad rafadha hadzal iman, artinya dia telah menolak keimanan ini. Ya, dia berarti telah menolak keimanan dalam bab ini. Buktinya dia memberikan ibadah kepada selain Allah, sekalipun sedikit. Jadi, kata beliau, orang yang melakukan syirik artinya menolak keimanan ini, yang itu adalah aujabul wajibat, yang terwajib dari halal yang wajib. Waqad dakhala fisyirki, maka dia telah masuk dalam kesyirikan. Wa amaluhu batil, dan amalnya batal. Li'anna allaha agna syuraka, karena Allah Azza wa Jal adalah zat yang paling tidak membutuhkan kepada kesyirikan. La yakbalu amalan asyraka fihi al-abdu, Allah tidak menerima suatu amalan yang seorang hamba melakukan syirik pada amalan tersebut. Qala rahimahullah, penulis Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, walakin asyirka fil amali naw'an, akan tetapi syirik dalam amalan ada dua macam. Telah disebutkan tadi bahwa Allah Azza wa Jal sangat menolak suatu ibadah yang ada padanya kesyirikan. Nah, kesyirikan dalam amal itu ada dua macam. Yang pertama, syirik akbar. Dan yang kedua nanti syirik asghar. Yang pertama, syirkun akbar, syirik besar. Yukhrijul abda minad dini bil kulliyah. Yukhrijul abda, mengeluarkan seorang hamba minad din, dari agama, bil kulliyah, secara total. Sehingga kalau seorang hamba dalam amalnya jatuh dalam syirik ini, bukan hanya amalnya yang ditolak, orangnya sekaligus dia dikeluarkan dari Islam. Ya, betul-betul taraktuhu wa syirkah, kata Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal akan meninggalkan orangnya dan perbuatan syiriknya. Nah, dia dengan syirik akbar akan keluar dari dinul Islam, amalnya tidak diterima, orangnya pun murtad, ya, dikeluarkan dari agama Islam. Kapan itu terjadi? Wa huwa an ya'mala al-'amala wa yata'abbada bihi li ghairillah, yaitu seorang beramal suatu amalan, wa yata'abbad bihi, dan beribadah dengan amalan itu, li ghairillah, untuk selain Allah. Bi an yasrifa naw'an min al-ibadati li ghairillah, yaitu dengan menunjukkan, ya, mengarahkan salah satu macam min al-ibadah, dari ibadah, li ghairillah, kepada selain Allah. Wa man shalla li ghairillah, sehingga seorang yang salat li ghairillah tapi bukan karena Allah. Misalnya salat, ya, menghadap kuburan dan karena niatnya memang untuk kuburan itu, bukan untuk Allah. Ya. Kalau ada yang sampai seperti itu, jelas ini syirik akbar. Au yasjud li ghairillah. Au yasjudu li ghairillah, atau sajada li ghairillah. Atau sujud karena selain Allah, untuk selain Allah. Sujud ini merupakan ibadah dalam agama kita, ya. Sujud adalah merupakan ibadah. Kalau di zaman dulu, ya, yakni ada sujud penghormatan misalnya, apa, di zaman Nabi Yusuf, nah, ini lain pembahasannya, ya. Tapi dalam syariat ini Nabi SAW mengatakan apa? Ya. Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ah an tasjuda li ghairiha. Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, tentu aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Namun tidak boleh, sehingga sujud ini merupakan ibadah. Kalau dilakukan karena selain Allah Azza wa Jal, maka ini merupakan syirik akbar. Au da'a ghairallah, atau berdoa kepada selain Allah. Da'a ghairallah, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal. Karena doa juga merupakan ibadah. Yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka seorang yang berdoa kepada selain Allah, datang ke kuburan wali fulan, orang soleh fulan, sunan fulan, kiai fulan, misalnya, berdoa dan meminta kepadanya, atau bahkan berdoa dan meminta kepada syaitan, diyakini tempat tertentu ada penunggunya, siapa dia, makhluk halus, jin, ya, berdoa kepadanya, minta sesuatu, keselamatan dan lain-lain. Datang ke tempat cari kekayaan, ya, tempat cari pesugihan, doa minta kekayaan kepada penunggu tempat tertentu. Nah, ini adalah syirik akbar. au khafahu au rajahu au taqarraba ilaihi bi syai'in mimma amara Allahu bihi wa rasuluhu fa huwa musyrikun kafir, atau takut kepadanya, yakni takut yang itu adalah takut ibadah, bukan takut yang sekedar sifat manusiawi, namun takut yang itu adalah ada unsur ibadah padanya. Au rajahu, mengharapkan kepadanya, ya, harapan-harapan juga yang ada kaitannya dengan ibadah, tidak mengharap hal tersebut kecuali karena perkara itu adalah mengandung unsur ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Au taqarraba ilaih, atau bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, bisyai'in, dengan sesuatu, mimma amarallahu bihi, dari apa yang Allah perintahkan, wa rasuluhu, dan rasulnya perintahkan. Yakni mungkin taqarrub dengan menyembelih dan seterusnya. Nah, seorang yang melakukan hal tersebut, dan ini adalah contoh-contoh saja, maka dia jatuh dalam syirik akbar. Fahuwa musyrikun kafir. Maka dia musyrik dan kafir. Maka berdasarkan hadis yang kita bahas, jelas orang yang ibadah tersebut tertolak. Allah Azza wa Jal tidak menerima amalan-amalan itu, seandainya pun ada unsur lillahnya. Apalagi memang murni untuk selain Allah. An-naw'u tsani, macam yang kedua dari syirik adalah an ya'mal al-amal lillah, an ya'mal al-amala lillah, seorang beramal suatu amalan lillah karena Allah, lakin, akan tetapi, yaqsudu bihi ma'a dzalika mura'atal khalqi wa ta'zimahum. Dia bertujuan dengan itu, atau bersamaan dengan tujuan itu, punya tujuan lain, yaitu apa? Agar dilihat makhluk, yakni dilihat manusia atau yang lain. Dilihat maksudnya juga untuk dipuji, bukan supaya dilihat agar orang mencontoh, semata-mata itu lain, ya. Tapi agar orang melihat dan apa, memuji, menyanjung dan yang semaana dengan itu. Wa ta'zimahum, dan atau menganggap besarnya mereka, karena ini orang besar, dia apa, melakukan ta'zim kepadanya, ya, dalam tujuan ibadah, dalam tujuan amalan ibadahnya tersebut. Fahadha huwa riya wa hadha min asyirkil asghar, maka inilah yang disebut dengan riya, dan inilah yang tergolong dari syirik kecil. Bagaimana dengan syirik kecil ini, kalau masuk dalam suatu amalan, apakah juga Allah tolak? Bagaimana dengan firman-Nya, taraktuhu wa syirkah, apakah ini juga berlaku pada syirik kecil? Suatu amalan yang ada padanya syirik kecil, apakah Allah juga akan meninggalkannya? Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wal 'amalu alladhi yusharikuhu riya min aslihi, amal yang yusyarikuhu riya, menyertainya riya, yakni niat untuk dilihat manusia supaya dipuji, amal yang disertai dengan niat itu, min asli, sejak dari awalnya, yadullu umumul hal, umumu hadal hadis, keumuman hadis ini menunjukkan, annahu batil, bahwa amalan ini batal, mardud ala sahibihi, dikembalikan kepada pemiliknya. Allah enggak memerlukannya. Ya, Allah menolaknya. Ya. Baik, jadi ini keterangan dari beliau tentang hukum amalan yang terkandung padanya syirik kecil yaitu riya. Apakah juga ya ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jal, Allah tolak? Ini jawabannya. Kata beliau, keumuman hadis ini menunjukkan bahwa kalau riya itu menyertai sejak awal, maka tertolak. Amal itu tidak diterima. Wa ma'a butlanihi faqad ba'a bi sahib faqad ba'a sahibuhu bil ithmi. Dan dengan batalnya juga bersamaan dengan itu juga si pelaku sahibuhu ba'a bil ism kembali dengan membawa dosa. Amalnya ditolak, dikembalikan, dia pun membawa dosa. Jadi riya itu bukan hanya membatalkan amalan seseorang, bahkan juga membuat dosa. Jadi amalan tertolak plus dapat dosa. Li'annahu tarakal ikhlasal wajib alaih. Kenapa dia berdosa? Karena dia melakukan tarkul ikhlas. Ya. Tidak mengamalkan keikhlasan. Yang itu adalah wajib alaih. Diwajibkan atasnya. Niat. Ya. Niat ikhlas itu wajib. Amalan yang wajib banyak. Dengan amalan lahiriah ada. Dalam amalan batin juga ada. Ikhlas itu wajib. Kalau tidak dilakukan berarti dia meninggalkan kewajiban. Dia berdosa. Plus amalnya ditolak. Walianahu wasilatun ila syirkil akbar. Dan karena riya ini juga menjadi wasilah. Sarana menuju kepada syirik akbar. Menuju kepada syirik besar. Ya. Wa jami'ul wasail lisyirki wadzara'i allati tusilu ilaihi minasyirkil asghar. Wa jami'ul wasail, dan semua sarana-sarana lisyirki menuju kepada kesyirikan, wadzara'i dan jalan-jalan yang tusilu ilaihi menuju kepadanya, ini adalah syirik asghar. Jadi menurut beliau, dan ini juga disebutkan dalam Al-Qaulus Sadid, beliau memberikan definisi syirik kecil adalah apa? Sesuatu yang menjadi perantara kepada syirik besar. Itu syirik kecil. Ya, sesuatu yang menjadi perantara kepada syirik besar. Ini diantaranya, riya. Awalnya mungkin syirik kecil, tapi kalau terus-terusan dan sampai melampaui batasnya, ya beralih kepada syirik besar. Bersumpah dengan selain nama Allah, syirik kecil. Tapi kalau niatnya berubah lagi, semakin parah, bisa jadi syirik besar. Ya, bersumpah dengan nama manusia, seorang yang diagungkan, sebagian orang sampai takutnya kalau bersumpah dengan nama gurunya lebih daripada takutnya kalau bersumpah dengan nama Allah. Kalau seperti ini sudah syirik akbar, ya kan? Dia lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah. Sebagian orang diceritakan oleh sebagian ulama, ya. Sampai seperti itu. Lebih takut bersumpah dengan nama syekhnya, syekh tarekatnya, daripada bersumpah dengan nama Allah. Nah, ini jelas syirik akbar. Nah, maksudnya di sini kalau begitu, ini contoh bahwa syirik asghar ya menjadi wasilah kepada syirik akbar. Sehingga syekh di sini memberikan definisi bahwa syirik asghar adalah semua wasilah perantara yang menyampaikan kepada syirik akbar. Fasyirkul akbar wa sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Syirik akbar adalah mengarahkan sesuatu dari ibadah-ibadah, meniatkan sebagian ibadah itu li ghairillah, kepada selain Allah. Wal asghar, sedangkan syirik asghar huwa irtikabu ma yusilu ila dzalik, melakukan sesuatu yang akan menyampaikan kepada syirik akbar. Menyampaikan kepada syirik akbar. Ini syirik asghar. Tentu ada definisi-definisi yang lain pula dari ulama, namun Syekh Sa'd rahimahullah memberikan definisi syirik asghar seperti yang tadi kita dengarkan. Kemudian kata beliau, lakin law amila al-'abdu, ini keadaan kedua. Keadaan pertama tadi apa? Al-amal alladhi yusharikuhu riya' min aslihi. Amalan yang disertai riya' sejak awalnya. Ya. Ini keadaan pertama. Hukumnya tertolak menurut keumuman hadis ini. Kedua, lakin law amila. Ya, bisa antum kasih nomor dua biar gampang memahaminya. Ya, tadi al-amal alladhi yusyariku riya' min aslih, nomor satu itu. Yang ini sekarang, lakin law amila, ini nomor dua. Lakin law amila al-abdu al-amala, tapi kalau seorang hamba melakukan suatu amalan, lillah, karena Allah, berarti awalnya karena Allah. Pendorongnya karena Allah. Dia berbuat karena itu. Thumma tara'a alaihi riya. Lalu datang kepadanya riya. Fi asna'i amalihi. Di tengah-tengah amalnya tersebut. Nah, bagaimana? Kalau seperti itu, apakah juga amalnya ditolak atau tidak? Atau bagaimana? Nah, dikatakan di sini, fa in dafa'ahu wa lam yusakinhu lam yadurrah. Nah, ini bisa dikasih alif ya. Kalau tadi 1-2 sekarang alif. Ya. Fa in, mulai fa in kasih alif di atasnya. Fa in dafa'ahu. Kalau dia menolaknya. Jadi ketika sadar, oh kok ada niat begini, sekarang dia tolak. Ya. Dia enggak ridha dengan itu. Dia berusaha untuk tidak seperti itu. Walam yusakinhu, tidak yakni menyertai atau apa namanya? Berhinggap padanya terus ada. Tidak hinggap padanya atau menyertainya terus, tidak. Lam yadurrahu, maka yang seperti ini tidak yadur, yakni membahayakan amal itu. Artinya tidak mengakibatkan amal itu tertolak seluruhnya. Tidak. Ya. Amal ini tetap akan diterima. Bal hadza min jihadil khawatir. Bahkan ini, upaya jiwa kita untuk menolak, ini bagian daripada jihadul khawatir ar-radiyah. Jihad melawan bisikan-bisikan yang menghancurkan dan membinasakan. Ini merupakan bagian daripada upaya untuk ikhlas, ya kan? Melawan seperti itu adalah bagian daripada upaya untuk ikhlas. Upaya yang beliau sebut di sini jihad, ya, melawan bisikan-bisikan yang radiyah yang akan menghancurkan. Maka di sini amal ini tetap diterima. Kondisi ini tidak menjadikan amal tertolak. Bal hadza min jihadil khawatir ar-radiyah allati ta'ridu likatsirin minan nufus. Al khawatir ar-radiyah, bisikan-bisikan yang celaka tersebut, allati ta'ridu, yang sering datang, likatsir, kepada banyak dari jiwa-jiwa manusia. Ya, banyak. Dan kita mungkin merasakan hal-hal seperti itu. Adanya bisikan-bisikan yang mengarahkan kepada perubahan niat. Nah. Dan subhanallah, para ulama pun juga mengatakan yang demikian. Apalagi kita. Apalagi kita. Sehingga Ya memang ini bagian daripada tadi kata beliau jihadul khawatir ar-radiyah. Perlu memang ada upaya untuk terus meluruskan niat. Walaupun dalam satu ibadah ternyata membutuhkan sekian banyak niat dalam arti perbaruan-perbaruan niat tersebut selama perjalanan ibadah itu agar tetap ikhlas. Ya, kemudian fa illam yadfa'hu. Nah, ini beri apa? Huruf ba. Tadi alif sekarang ba. Fa illam yadfa'hu, kalau dia tidak menolaknya bal sakanahu, yakni menyertai tinggal bersama niatnya. Ada riya tinggal bersama di dalam dirinya. Wa tuma'anna ilaih, dia pun tentram dengannya. Tidak terusik. Niatnya dengan adanya riya bahkan tentram dengannya. Maka di sini naqasa al-amalu naqsan kabira. Amal itu akan terkurangi dengan kekurangan yang besar. Wa yukhsha min istimrarihi ma'al insan, dan dikhawatirkan dengan istimrar terusnya dia dalam niat itu an yusilahu, untuk menyampaikan dia ila riya'il mahab, kepada riya' yang murni al mubtil lil amali bil kulliyah, yang bisa membatalkan amalan itu secara total. Ya. Jadi ketika ada apa? Riya muncul kemudian dia tidak menolaknya. Ya, namun tercampur di sini niatnya kalau begitu. Ada lillahnya, ada juga liwairillahnya. Ya, ada lillahnya, ada liwairillahnya campur di sini. Ya. Maka di sini Syekh As-Sa'd rahimahullah mengatakan jelas ini sangat berkurang dengan kadar yang banyak. Hanya saja beliau tidak memastikan bahwa ini batal, tidak. Cuma beliau mengatakan dikhawatirkan kalau dia terus akan sampai kepada riya yang murni, murni kepada selain Allah, sehingga sudah batal otomatis dengan kondisi seperti itu. Ya. Nah, ini sehingga menjadi peringatan bagi kita semua, ya, bahwa kita sangat diperlukan untuk, atau kita sangat memerlukan untuk selalu memperbarui niat kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sedikit tambahan di sini sebagian ucapan ulama kita rahimahullah. Ya. Terkait dengan ini dikatakan oleh Yusuf Ibn al-Husain Ar-Razi, ya, dinukilkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami' al-Ulum al-Hikam. Dia mengatakan a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling bernilai atau paling bisa diartikan paling sulit mungkin begini di sini, ya, atau juga mungkin paling bernilai fid dunya, di dunia ini adalah al-ikhlas. Wa kam ijtahada fi isqatir riya, wa kam ajtahidu, wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi, kata beliau. Betapa banyaknya usaha saya untuk menghilangkan riya dari kalbu saya. Wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Tapi seolah-olah tumbuh riya itu dengan warna lain. Ya, luar biasa, ya. Ini seorang ulama yang betul-betul perhatian dengan keikhlasan. Dia merasa suatu yang paling langka atau paling sulit sehingga itu menjadi paling mulia di dunia ini adalah ikhlas. Beliau merasakan sendiri kam ajtahid, artinya apa? Betapa seringnya saya berusaha untuk menghilangkan riya dari kalbu saya. Tapi seolah-olah ternyata muncul dalam warna yang lain. Nah, jadi rupanya syaitan memang bergonta-ganti cara. Ya. Sehingga seperti kata beliau, riya yang ini ditolak muncul dalam warna yang lain. Yang mungkin orang kurang menyadari. Yang ini ditolak muncul lagi warna lain. Bentuk lain, gaya yang lain. Nah, itulah sulitnya ikhlas, ya. Dan ucapan yang semakna dengan ini dari para ulama kita rahimahumullah cukup banyak, ya. Di antaranya juga Sahal bin Abdullah Tustari mengatakan laisa 'ala nafsi syai'un ashaqqu min al-ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Dinukilkan pula oleh Ibnu Rajab, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi jiwa ini daripada ikhlas, karena tidak ada bagian bagi jiwa ini ketika ada yakni yang bertolak belakang dengan ikhlas. Ya. Kemudian juga terkait dengan tadi yang disebutkan oleh beliau, bila niat ikhlas kemudian muncul di tengahnya niat riya, Ibn Rajab dan Syekh juga menyebutkan pembahasan ini dalam Al-Qawlus Sadid pada bab minar riya iradatud dunya bi'amalil akhirah, atau yang semakna dengan itu. Juga disebutkan oleh Ibn Rajab alhamdulillah rahimahullah perbedaan pendapat ulama. Beliau mengatakan wa amma in kana asl amal lillah thumma tara'at alaihi niyatur riya fa in kana khatiran wa dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf wa in istarsala ma'ahu fahal yuhbitu amaluhu am la yadurruhu dhalik wa yujaza ala asli niyatih fi dhalika ikhtilafun bainal ulama min as-salaf qad hakahu al-imamu Ahmad wa ibn Jarir al-Tabari wa rajjaha anna amalahu la yabtulu bidhalik wa anahu yujaza biniyatihi al-ula wa huwa marwiyun anil Hasan al-Basri wa ghairih. Nah, jadi memang untuk bagian terakhir ini tadi saya katakan bahwa Syekh Sa'di tidak mengatakan batal, ya kan? Maka beliau mengatakan berkurang banyak. Cuma dikhawatirkan, kalau terus dikhawatirkan akan menjadi batal kalau betul-betul riya murni. Nah, ternyata ulama yang terdahulu juga mengatakan seperti itu, ada ikhtilaf di antara ulama. Dikatakan oleh Ibn Rajab al-Hambali bahwa Ibn Jarir al-Tabari dan sebelumnya Imam Ahmad juga berpendapat yang sama bahwa ini tidak batal. Namun dia diberi balasan atas niatnya yang awal, ya. Tentu yang tidak ikhlas ya tidak diterima, tapi yang ikhlasnya diterima. Dan ini juga yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan ini juga perlu diketahui pada ibadah-ibadah yang sifatnya bersambung antara awal hingga akhirnya, seperti sholat misalnya, ya. Awal hingga akhir bersambung, ya kan? Sholat. Ini yang dibahas. Kalau amal yang tidak bersambung, misalnya baca Quran, ya, itu kan bukan amalan yang bersambung. Dalam arti orang mau berhenti sekarang ya boleh, berhenti nanti boleh, ya. Tidak kaitannya awalnya dengan akhirnya. Maka yang seperti ini jelas. Yang ikhlas ya dapat pahala, ketika muncul tidak ikhlas yang tidak dapat pahala, karena amal itu bukan amal yang bersambung. Baik. Sebagian ulama mengatakan batal, ya, seperti Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Namun dalil di sini ternyata para ulama-ulama terdahulu, Imam Ahmad, Ibn Jarir, ya, Al Hasan Al Basri, mereka mengatakan tidak batal. Allahu a'lam. وقد دل على هذا الأصل العظيم الذي تضمنه هذا الحديث نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة. Dan telah menunjukkan atas prinsip yang besar ini atau landasan yang besar ini. Alladhi tadammanahu hadal hadith, yang telah dikandung oleh hadith ini, telah ditunjukkan oleh nas yang banyak sekali dari Al-Quran wa Sunnah, li'annahul asl, karena itulah pokok. Alladhi khalaqallahu lahul khalqa, yang Allah ciptakan makhluk untuknya, karenanya, minal jinni wal ins, baik dari kalangan manusia, al-insi wal jin maupun jin, wa amarahum bihi, dan Allah merintahkan dengannya. Wada'at ilaihi jami'ur rusul wa jami'ul kutub, dan telah mengajak kepadanya seluruh para rasul dan semua kitab-kitab. Wa huwa ruhud din alladhi la yaqumu illa bihi, dan itu adalah ruh agama yang agama tidak tegak kecuali dengannya. Allahu a'lam bissawab. Ini bisa kita pelajari malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.